السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-6, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat ke-47. Silakan dibaca Bapak Tim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan berhukumlah, hendaklah berhukum ahlul Injil dengan apa yang Allah turunkan dengannya. Maka siapa yang tidak berhukum dengannya yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang fasik. Al-waw harfu atfin, al-lamu, la-lamu amri, Ustaz ya? Ya, lamul amri. Yahkum fi'lun mudhari'un majazum bi'lamu amri. Ahlu sebagai fa'il, Al-Injili kofun ilaih bima jar wa majrur anzala fi'lun madin Allahu lafzul jalal sebagai fa'il fihi jar wa majrur al-waw harfu atfin man ismu sartin zan siapa ya ismu istifham lam harfu jazmin yahkum fi'lun mudhari'un majzum bilam bima jar wa majrur anzala fi'lu madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il alfa'u harfu jawab saya. Ya boleh. Ula'ika. Ula'ika ismu isyarah sebagai mubtada humu dhamir faslin. Dhamir faslin al-fasikun khabar. Al-fasikun khabar. Oh, tafsir jumlah ya. Dari mulai kemul pasukan sebagai khabarnya man ya enam wal yahkum ahlul injili ladzina ursilu ursila ursila ya ursila ilaihim Isa bima unzila bima anzalallahu fihi bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum kum bima anzalallahu faulaika humul kharijuna an amrihi al-asuna lahu al-asuna lahu berhukumlah dengan ahlul kitab dengan apa yang diturunkan kepada mereka yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan apa yang Allah turunkan padanya. Dan ya, siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang keluar dari perintah Allah dan bermaksiat baginya. Nah. Tambarak wa fiqh wa jazakallahu khaira. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan hendaknya orang-orang yang memegang Injil ya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi orang Nasrani pun diminta untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa saja yang tidak berhukum ya dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang fasik. Berarti ya gelar yang diberikan ini ada tiga ya. Ulaika humul kafirun ya. Kemudian zalimun dan fasiqun. Jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang fasik. Ini jelas sekali apa namanya narangannya ya. Artinya tidak boleh kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya di dalam dada seorang muslim harus ada keinginan kuat agar syariat Allah itu ditegakkan secara sempurna. Ya. Jadi harus ada keinginan yang kuat ya bahwa syariat Islam itu harus ada di tempat di mana dia berada. Adapun masalah pelaksanaannya tentu di sana ya ada halangan, ya ada hambatan, tapi yang penting dalam hati kita minimal kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang terbaik. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya syariat manusia itu lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lebih baik daripada Al-Qur'an, ini jelas bentuk kekufuran, enggak boleh. Kalau kita memang belum sanggup ya katakan kita belum sanggup gitu ya. Jangan ya malah mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu lebih baik daripada Al-Qur'an, enggak boleh seperti itu. Nah, نعم سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan hak yang membenarkan terhadap apa yang sebelumnya dari kitab terdahulu dan yang menjaga atasnya, maka putuskanlah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat kami telah menjadikan di antara kalian peraturan dan jalan yang terang. Dan sekiranya Allah menghendaki, sungguh Dia menjadikan kalian umat yang satu. Akan tetapi, Dia hendak menguji kalian dalam apa yang Dia berikan kepada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Maka Dia beritahu kalian terhadap apa yang kalian di dalamnya berselisih. Al-waw harfu atfin, anzala fil madi, nanya sebagai fa'il, ilaika jar wa majrur, al-kitaba maf'ulun bi, bilhaqi jar wa majrur, musaddiqan hal lima jar wa majrur, baina dorof makan, yadaihi mudhafun ilaihi minal kitabi jar wa majrur alwaw harfu atfin muhaiminan ma'tuf ala musaddiqan alaihi jar wa majrur alfa'u harfu atfin ahkum fi'il amar fa'ilnya dhamir mustatir anta baina dzaruf makan humnya mudhafun ilai bima jar wa majrur anzala fil madi Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il alwau harfu atfin la harfu nahyin wa jazmin tattabi' fil mudhari' majzumun bila bila nahya al fa'ilnya dhamir mustatir anta ahwa'a maf'ulun bi hum mudhafun ilai amma amma jar wa majrur ja'a fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-kafu dhamir muttasil sebagai maf'ulun bi min al-haqqi jar wa majrur likullin jar wa majrur ja'al ja'alna ja'alna fi'il madi nanya sebagai fa'il minkum jar wa majrur syira'atan maf'ulun bi Al-waw harfu atfin min hajan ma'tuf atas kesyiratan. Al-waw harfu atfin law harfu syartin. Sya'a fi'il madi. Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il. Lam lamul jawab. Ja'ala fi'il madi. Ja'ala fa'ilnya. Dhamir mustatir huwa kum maf'ulun bih. Ummatan maf'ulun bisani wahidatan na'at alwaw harfu alwaw lilhal lakin harfu istidrak lam lam lamu ta'lil liya bal, apa ya baluakum fi'il mudhari ya balua fi'il mudhari kumnya hukumnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Fi majar wa majrur. Ata fil madi. Hukumnya maf'ulun bih. Alfa'u harfu atfin. Istabiku ya. Istabiku fi'il amar. Wawnya sebagai fa'il. Al-khairati maf'ulun bih. Ilallahi jarwa majrur marji'u mubtada muakhar kum mudhafun ilaihi jami'an hal fayunabbi fay alfa'u harfu atfin yunabbi'u fi'il mudhari' fa'ilnya domir mustatir huwa kum maf'ulun bi bima jarwa majrur kuntum fi'il madi naqis tumnya domir mustasil sebagai isim kana fihi jarwa majrur takhtalifun fi'il mudhari wawnya sebagai fa'il wa anzalna ilaika ayyuhar rasulul qur'ana wa kullu ma fihi haqqun yashhadu ala sidqil kutubi qablahu wa annaha min indillahi musaddiqan lima fiha min sihhatin wa mubayyinan lima fiha min tahrifi nasikhan li ba'di syara'i'iha fahkum bainal muhtakimina ilaika minal yahudi bima anzalallahu ilaika fi hadzal qur'ani wala tan sarif anil haqqi alladhi amaraka Allahu bihi ila ahwaihim wa ma'taduhu faqad ja'alna likulli ummatin syari'atan syari'atan wa tariqatan wadihatan ya'maluna biha walau syaa Allahu la ja'ala syara'i'akum wahidatan walakinnahu ta'ala khalafa baina liyahtabirakum bainaha khalafa bainaha khalafa bainaha khalafa bainaha liyahtabirakum fayadharul muti'u minal asi fasari'u ila ma huwa khairul lakum fidaro ini bil amali bima fil Qurani fa inna masirakum ilallahi fa yukhbirakum bima kuntum fihi takhtalifuna wa yajzi kullan bi amalihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasul, semua yang ada di dalamnya merupakan kebenaran dari kebenaran kitab suci sebelumnya yang menjelaskan adanya penyelewengan di dalamnya dan mengganti sebagian syariat yang ada di dalamnya. Maka putuskanlah antara orang yang datang untuk berhukum padamu dari kalangan dari Yahudi dengan syariat yang Allah turunkan kepadamu dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang Allah perintahkan padamu untuk melaksanakan keinginan hawa nafsu mereka dan apa yang biasa mereka perbuat. Sungguhnya kami telah mengadakan ajaran syariat bagi setiap umat dengan cara yang jelas yang mereka amalkan. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah menjadikan ajaran-ajaran syariat kalian hanya satu. Tetapi Allah Ta'ala membedakan ajaran bagi kalian untuk menguji kalian, sehingga akan nampak siapa yang taat dan siapa yang melanggar. Bersegeralah untuk mencari apa yang baik bagi kalian di dunia dan di akhirat dengan mengamalkan kandungan Al-Quran. Sungguhnya tempat kembali kalian hanya kepada Allah. Dia memberitahukan pada kalian apa yang kalian perselisihkan dan memberi balasan bagi masing-masing sesuai perbuatannya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab yaitu Al-Quran dengan kebenaran. Musaddiqa yang membenarkan apa yang ada ya sebelumnya. Ya, jadi membenarkan kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaihi ya, dan yang menjaga kitab-kitab tersebut. Di Al-Quran ini diturunkan tujuannya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena seperti yang sering kita ulang-ulang bahwa seluruh rasul, seluruh kitab yang Allah turunkan inti ajarannya sama ya, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Jadi siapapun rasulnya ya, apapun kitabnya semuanya sama, menyeru agar manusia tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Nah, ini adalah perintah untuk menerapkan syariat Islam. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Janganlah engkau ya mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan ya kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi jangan hanya karena ya keengganan ya, ketidakmauan umat untuk menerapkan syariat Islam, telah membuat kita yang meninggalkan kebenaran yaitu Al-Qur'an. Likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Setiap umat itu telah diberikan syariatnya dan juga ya minhajnya, cara beragama nih. Jadi tiap umat itu Allah jadikan syariatnya masing-masing, manhajnya masing-masing. Jadi sebetulnya yang membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, satu umat kepada umat yang lain itu hanya syariatnya saja. Adapun inti, ya inti ajarannya sama. Ya. Bedanya hanya syariatnya, bedanya hanya cara beribadahnya saja. Semuanya sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah hendak menguji ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah jadikan satu umat di bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, Allah bisa saja menjadikan semua orang di muka bumi ini semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja seperti itu. Akan tetapi sebagian ada yang Allah berikan keimanan dalam dadanya, sebagian ada yang tetap dalam kekufurannya. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Agar Allah menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi Allah maha mampu untuk membuat semua orang beriman kepada Allah. Sebaliknya Allah maha mampu untuk membuat semua orang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah hendak menguji manusia. Allah hendak menguji manusia mana yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur dengan cara menghambakan diri kepada Allah, dan mana yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dia kufur nikmat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Nah, ini jelas memerintahkan kepada manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Ya. Kita harus semangat, ya, memupuk amalan kita agar nanti kita akan panen di akhirat. Ya. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian perselisihkan. Jadi dengan adanya para rasul dan dengan adanya yang kita turunkan, ini menunjukkan bahwasanya Allah hendak memberikan kepada kita solusi ya dari berbagai permasalahan kita. Dan memang kalau kita lihat ya, semua hukum ya, baik terkait hukum syariat atau hukum adat atau hukum negara, semuanya terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kita mencukup dengan keduanya, pasti cukup ya. Karena ini adalah syariat yang terbaik. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Nah. Ya, baca waktu baik. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'ahum. Wa la tattabi'ahum wahdharhum an yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilayk. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Dan hendaknya kamu berhukum di antara mereka itu dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka itu memperdayakan engkau terhadap apa yang terhadap sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Dan jika mereka itu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan berkehendak untuk menimpakan musibah disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Al-waw harfu atfin, an harfu masdariyin, uhkum fi'lun madin, fi'lun amri, fi'lu amrin, baina dhorof, fa'ilnya dulu Pak. Oh ya, fa'iluhu anta, baina dhorof hum mudhafun ilaihi, bima jaru majrurun, anzala fi'lun madin, Allahu lafzul jalala fa'iluhu, al-waw harfu atfin, la la nahiyah, tattabi' fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah, fa'iluhu dhamirun mustatirun, anta, ahwa'a maf'ulun bihi, hum mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin, ihdhar fi'lun amrin, ma'tuf ila uhkum, hum maf'ulun bihi, an harfu masdariyin wa nasbin, yaftinu fi'lun mudari'un al-mansub bi'an, al-waw fa'iluhu, al-kafu maf'ulun bihi, an ba'di jarwa majrurun, ma isi mausul mudhafun ilaihi, anzala fi'lun madin, Allahu lafzul jalalah fa'iluhu, ilaika jarwa majrur, al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, tawallau fi'lun tawallau fi'lun mudari'un, al-waw majuzumun bi'in, al-waw fa'iluhu, al-fa'u harfu jawab, ya'lam fi'lun amrin, fi'lu amrin, anna harfu tawkidin wa nasbin, ma berarti ini isim mausul, isim inna ya, isim anna, yuridu fi'lun mudari'un, al-allahu lafzu jalalah fa'iluhu, an harfu masdariyin wa nasbin, yusiba fi'lun mudari'un mansub bi an fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, hum maf'ulun bihi, biba'di jarru majrurun, dhunubi mudhafun ilaihi, al him mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin, inna harfu tawkidin wa nasbin, kathiran isim inna, minan nasi jarum majrurun, lam alamu ini lam taukid, fasiquna ini khabar dari inna. Tafsirnya, wahkum ayyuhar rasulu bainal yahudi bima anzalallahu ilaika fil qur'ani, wala tattabi' ahwa alladhi yahtakimuna ilaika, wahdharhum an yasudduka an ba'di ma anzalallahu ilaika, fatatrukul amala bihi, fa in a'rada haula'i amma tahkumu bihi, fa'lam anna allaha yuridu an yusarrifahum anil huda, bisababi dhunubin iktasabuha min qablu, wa inna kathiran minan nasi lakharijuna an ta'ati rabbihim. Dan berhukumlah engkau wahai Rasul di antara Yahudi dengan apa yang Allah turunkan kepadamu dalam Al-Quran, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu yang mereka itu berhukum dengannya kepadamu, dan waspadailah terhadap mereka yang membuatmu keluar dari apa yang sebagian dari apa yang Allah turunkan kepadamu sehingga engkau keluar dari beramal dengan Al-Quran tadi. Maka sesungguhnya jika dia itu berpaling dari mereka, dari apa yang engkau berhukum dengannya, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan atau Allah berkehendak untuk membelokkan mereka dari hidayah, karena disebabkan oleh dosa yang mereka kerjakan sebelumnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Dan hendaknya kalian berhukum, ya. Dan hendaknya engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan hati-hati, ya. Dan waspadalah, ya. Waspadalah dari mereka mengujimu agar berpaling dari sebagian dari apa yang telah Allah turunkan. Maka jika mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah menguji mereka disebabkan karena sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka agar Rasulullah berhukum ya kepada orang Yahudi Nasrani dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu orang Yahudi Nasrani. Dan Rasulullah diingatkan agar waspada jangan sampai ya orang Yahudi Nasrani membuat Rasulullah itu terfitnah. Dengan apa? Dengan meninggalkan sebagian yang Allah turunkan. Artinya berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka berpaling ya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki agar Allah menguji mereka, ya Allah memalingkan mereka dari kebenaran disebabkan apa? Disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Islam digelari dengan istilah fasik, maka dia Muslim tapi banyak bermaksiat, ya. Banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini disebut dengan orang yang fasik, ya. Nah. Ya baca sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكَوْمٍ يُوقِنُونَ. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan dan siapa yang lebih baik dari hukum Allah untuk kaum yang yakin? A harfu istifham. Fa harfu ziyadah. Fa-nya huruf atop aja. Huruf atop. Hukmal jahiliyati mudof ileh. Ya baguna. Mudof itu bukan irob. Jadi kalau kayak gini, hukma ini pasti punya irob sendiri. Ini hukma sebagai maf'ul bih muqaddam. Oh, maf'ul bih muqaddam. Jahiliyati mudofun ileh. Ya baguna fi'lun mudore alwau fa'ilun. Alwau harfu atfin. Man ismu mausul mubtada. Bukan sanu. Isim istifham. Oh, alwau harfu atfin. Man ismu istifham mubtada. Ya. Yeah. Asanu fi'lun mudore. Asanu bukan fi'l mudore, dia isim tafdil. Isim tafdil ya. Khobar. Sebagai khobar ya, sebagai khobar mubtada. Minallahi jar majrur hukman jadi fa'il. Maf'ul. Tamyiz. Hukman jadi tamyiz li kaumi jar majrur yukinuna fi'lun mudore alwau fa'ilun. wa wahkum. Suaranya hilang Ustaz Bari. Mana? Halo. Ayuridu haula'il yahu ayuridu. Suaranya hilang. Halo. Nah, baru. Ayo. Ayuridu. Ayuridu haula'il yahudu an tahkuma bainahum bima tu'arifu. Tu'arifu. Bima ta'arafa 'alaihi al-musyrikuna. Bima ta'arafa 'alaihi al-musyrikuna abdatul awsani minad dolalati wal jahi wal jahalati la yakunu zalika wala yaliku abadan waman adala minallahi fi hukmihi lalu waman adalu minallahi fi hukmihi liman akola anil ya. Anilahi syar'ahu ya manabihi ya syar'ahu wa amana bihi wa aykona an hukmallahi huwal haqqu apakah orang Yahudi tersebut apakah mereka orang-orang Yahudi menginginkan berhukum di antara kalian terhadap apa yang kalian ketahui apa yang dikenal oleh orang-orang musyrik apa yang dikenal oleh orang musyrik abdatul para penyembah berhala oh para penyembah berhala minat dolalah dari kesesatan dan kebodohan ya. Layakuna tidak akan seperti itu dan tidak layak selamanya. Tidak akan seperti itu dan tidak layak selamanya. Dan siapa yang lebih adil daripada Allah dalam hukumnya untuk liman akola untuk orang yang memahami. Yang memahami dari Allah dari syariat Allah wa amana bihi dan beriman kepadanya wa aykona anhum wallahi wal haq dan meyakini bahwa sesannya hukum Allah wal haq adalah lebih hak ya adalah benar gitu ya nah. adalah benar sembar kalau fi wa jazakillahu khaira wa iyyakum ya ustaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون apakah hukum jahiliyah yang mereka cari dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam masalah hukum bagi orang yang yakin jadi apakah yang mereka inginkan itu orang Yahudi Nasrani berhukum dengan hukum jahiliyah? Mereka lebih memilih hukum jahiliyah di mana hukum tersebut dibuat oleh orang-orang yang menyembah patung, ya orang-orang yang sering berbuat kesesatan dan kebodohan. Tentu ini jauh lebih rendah dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin. Jadi bagi kita yang meyakini kebenaran Islam ya, maka wajib meyakini bahwasanya hukum Allah jauh lebih baik daripada hukum buatan manusia. Ya, konsekuensi kita sebagai orang Indonesia, kita wajib mengatakan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala syariat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada apa yang dibuat oleh DPR dan MPR ya. Meskipun memang beberapa dari hukum Indonesia ini ada yang diambil dari hukum Islam dan ini baik ya. Tapi mengatakan bahwa hukum buatan Indonesia ini lebih baik daripada Al-Quran ini jelas kekeliruan yang sangat nyata. Seorang Muslim itu wajib meyakini bahwasanya Al-Quran jauh di atas itu semua. Ya. Nah, Cabu Dayalis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Bagian mereka pemimpin dari sebagian yang lain. Dan siapa saja yang mengikut mereka di antara kalian, maka siapa saja yang mengangkat mereka di antara kalian, maka sungguhnya kalian itu adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya hafunida ayu munada ha hafutambih alladzina badal dari ayu amanu fi'lun madin alwaw fa'il la harfun nahyin wa jasmin tatahizu fi'lun mudari'un majzumun bila nahiya alwaw sebagai fa'il al-yahuda mafulun bihi alwaw hat'afin an-nasoro mahtufun ala yahuda awliya'a mafulun bisani ba'duhum ba'du mubtada ya Ustaz ya? Ya mubtada. Humudafun ilahi awliya'u khobar dari ba'du ba'din mudafun ilahi. Alwaw hat'afin man harfu syartin ya Ustaz ya? Isim bukan huruf. Isim syartin ya, isim syartin. Ya tawalla fi'lu mudari'un majzum. Majzum bi man hum mafulun bi minkum jarwa majrur. Alfa'u harfu jawab ya Ustaz ya? Ya. Inna harfu tawkidin wa nasbin alha'u isim inna minkum jarwa majrur sebagai khobar dari inna. Inna harfu taukid wa nasbin Allah lafudala sebagai isim inna la harfu nafyin yahdi fi'lun mudari'un al-qawma mafulun bi azulimina mudafun ilaihi. Ya ayuhallazina amanu la tattahizul yahuda wa nasoro kulafa'a wa ansoron ala ahlil imani. Zalika annahum la yuwadduna ya la yuwadduna al-mu'minina fal yahudu yuwali ba'duhum ba'dan wa kadzalika an-nasara wa kullal fariqaini wakilal mata wakila kan kalau dua itu kila wakilal fariqaini enggak pakai tasdi ya Ustaz ya enggak wakilal fariqaini yajtami'u ala adawatikum wa antum ayyuhal mu'minuna ajdaru bi anna yansura ba'dukum ba'd. Ajdaru bi an yansura ba'dukum ba'd. Bi an aja. Bi an yansura ba'dukum ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu yasiru min jumlatihim. Wa hukmuhum innallaha la yuwaffiqu innallaha la yuwaffiqu zalimina allazina yatawallawna al-kafirina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasoro sebagai sekutu bagi kalian, sebagai penolong atas orang-orang yang beriman. Mereka itu sungguh tidak menyukai orang mukmin. Maka orang Yahudi pelindung sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Demikian pula orang Nasrani. Dan kedua golong itu bergabung untuk memusuhi kalian. Dan kalian, wahai orang mukmin, lebih berhak untuk menolong. Untuk menolong sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan siapa saja yang mengikuti mereka, maka mereka adalah bagian dari mereka, bagian dari kalian. Maka sesungguhnya gimana, Sa? Iya. Bagian dari orang Yahudi dan Nasrani itu. Maka sesungguhnya dia. Mau metawalau minkum painoya sorumin jumlah tim kan ya? Iya. Jadi siapa saja yang memberikan loyalitas kepada orang Yahudi dan Nasrani di antara kalian, maka sesungguhnya ia menjadi golongan mereka gitu. Kalau ini fa'inna yasiru udah masuk situ terjemahannya. Iya, maka semua ia menjadi bagian dari golongan orang Yahudi atau Nasrani gitu. Oh gitu, bukan jumlahnya ya. Dan hukumnya adalah hukum mereka, artinya dan hukumnya ada orang Islam mereka bergabung sama orang Nasrani, maka dia boleh diperangi karena dia dihukumi seperti mereka gitu. Oh iya. Nah, hukumnya adalah seperti hukum mereka. Sehingga Allah tidak akan memberi taufik kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali, sebagai teman setia, sebagai pemimpin. Gak boleh. Ya. Ini larangannya tegas sekali. Makanya belum lama ini kan rame-rame soal pemimpin kafir. Jelas sekali. Ya. Ayat itu jelas sekali. Kita dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kecuali seorang muslim yang berada di negara kafir, ya mau gimana lagi? Itu pun Rasulullah Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, ketika beliau sedang mengisi daurah di Amerika, gitu ya. Ada seorang penanya mengatakan, ya, sebentar lagi akan ada pemilu yang memajukan dua calon. Yang satu, ya, lebih keras penulisannya daripada yang kedua. Apakah kita boleh memilih? Kata Syekh Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Ya, pilihlah yang paling kecil mudaratnya kepada kaum muslimin. Pilihlah yang paling kecil permusuhannya kepada kaum muslimin. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dalam masalah pemilu semacam ini memang ada istilah al-akhab minad dararain, yang paling ringan dari dua bahaya. Kita tidak mengatakan yang satu lebih baik, kita mengatakan dua-duanya bahaya. Tapi kita pilih al-akhab minad dararain, ya, yang paling ringan dari dua bahaya. Nah, kalau di Indonesia yang maju satu muslim, satu kafir, pilih yang muslim. Nah, ini jelas. Aulia ubah, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Maksudnya apa? Ya, sebagian orang Yahudi itu ya walinya orang Yahudi. Mereka akan menolong sesama mereka. Begitu pun orang Nasrani. Mereka akan menolong sesama mereka. Dan ini ingat ya, ancamannya jelas sekali. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya, maka jika ada di antara kalian yang memberikan loyalitasnya kepada mereka, kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, fa innahu minhum, maka semua ia bagian dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya kalau kita mengetahui ada orang Islam yang bekerja sama dengan orang Yahudi atau orang Nasrani ya dalam memerangi kaum muslimin, maka yang seperti ini boleh diperangi. Kenapa? Karena dia dihukumi seperti orang Yahudi atau orang Nasrani, ya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, ya. Nah, baik ya, mungkin untuk hari ini sampai di sini. Saya ada pertanyaan. Oh, enggak ada pertanyaan juga ya. Berarti ini hari yang cerah ya. Saya mungkin sampai sini dulu ya materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.